Larang untuk memakannya. Yang membaca bismillah itu orang yang menyembelihnya, bukan orang yang menontonnya. Orang yang di sekitarnya mengucapkan bismillah, tapi yang menyembelih itu diam tok, maka tidak dinamakan dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Yang ketiga, yang masuk dari ayat ini kategori wala ta'kulu, jangan kalian makan. Ma mata bi ghairi zakatin minal mayitat. Apa-apa yang mati tanpa disembelih dari bangkai-bangkai. Binatang-binatang yang mati tanpa disembelih, selain binatang air, ya. Binatang darat. Kita jumpai dia dalam kondisi sudah mati, maka ini baik, tidak boleh untuk dimakan, selain hewan-hewan air. Hewan air, ikan dan sejenisnya, ketika kita jumpai dia sudah kondisi mati, ini boleh untuk dimakan. Baik. Jadi tergolong ini tidak disebutkan nama Allah, ya, ketika dijumpai posisi sudah menjadi bangkai. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Ini beberapa poin-poin yang masuk, termasuk dari kategori ayat ini. Nah, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, sembelian-sembelian yang diperuntukkan untuk selain Allah ini tidak boleh untuk dimakan sembelihannya. Sembelian-sembelian yang tidak disebutkan nama Allah, maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Sembelian-sembelian yang disebutkan selain nama Allah, ini tidak boleh untuk dimakan sembelihannya. Binatang-binatang yang dijumpai dalam kondisi sudah mati, tidak sempat disembelih, nah, maka ini juga dilarang untuk dimakan sembelihannya. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Para fuqaha ikhtilaf. Ketika kita mendapati hewan yang sekarat, ayam misalnya ketabrak, kemudian sudah meregang nyawa, belum mati, masih hampir, ya, hampir mati. Mungkin ayam kate mati, gak mati-mati, ya. Ini terus disembelih. Nah, ini para fuqaha ikhtilaf, ini hukumnya bagaimana ini? Sebagian berpendapat tidak boleh itu. Kenapa? Dia posisi hidup tapi tinggal beberapa detik wis dinjar wis mati dhewe. Jadi tidak yastakir, kehidupannya tidak lama. Ada yang berpendapat selama urip, pokoknya urip disembelih ya sudah halal itu. Nah, ini ikhtilaf para fuqaha. Yang dinamakan masih hidup itu yang bagaimana? Orang sudah detik-detiknya itu, orang apa, binatang yang detik-detiknya itu ini teranggap hidup atau wis dinjar wis mati? Ya, ini boleh enggak? Itu ikhtilaf. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Binatang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillah. Dia diperuntukkan untuk acara-acara yang tidak syar'i. Acara-acara yang tidak syar'i. Sebagian ulama menyebutkan tidak boleh untuk dimakan sembelihannya. Ketika menyembelih disebutkan bismillah. Tapi untuk acara-acara bid'ah, acara-acara yang memang enggak ada asalnya di dalam Islam, dan sebagian para ulama dari penggolongkan ini termasuk sembelihan yang tidak boleh untuk dimakan sembelihannya. Kalau misalnya kita diteri mahkotaan berkatan, acara yang enggak syar'i, ya. Misalnya acara peringatan kematian, diteri, di situ ada ayamnya, semacam-macam lah. Bagaimana hukumnya makanan ini? Khanifidina azani wa azakumullah, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan selama itu bukan sembelian, maka hukumnya halal. Ya. Selama itu bukan sembelian, maka hukumnya halal. Nah, disebutkan dalam kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, di bagian footnote, catatan kaki. Fathul Majid itu ada cetakan yang disertakan takliknya Syekh bin Bas rahimahullah. Juga disertakan taklik dari Syekh Hamid Al-Faqih. Di situ Syekh bin Bas rahimahullah termasuk beliau yang membolehkan. Berdalil ketika Rasulullah mengambil uang dari sesajen untuk berhala, dipakai untuk bayar utang sahabat. Sesajenan. Zaman dulu itu sudah sesajenan. Uang, diambil untuk bayar utang, utangnya sahabat. Dengan riwayat itu kemudian disebutkan selain sembelihan boleh untuk dimanfaatkan. Tapi saya harus mengingatkan, ketika kamu ambil sesajenan itu, ya, kemudian ada yang melihat kamu, ingatkan sesajenan itu haram, dilarang. Ya. Sesajenan itu haram. Nah, tapi ini bukan sembelihan, boleh untuk diambil. Ya. Boleh untuk diambil karena bukan sembelihan. Nah, jadi nek ana patung-patung itu biasanya kan enggak tahu kalau sekarang ya. Ana besek-besek, ana rokoke, ana buahe. Nah, bukan sembelihan. Ada uangnya, tapi uangnya recehan biasanya. Nah, enggak ana uang kertas yang rada apa yang berharga itu enggak ada. Nah. Ini selama bukan sembelihan itu boleh. Ya. Dia bukan sembelihan, buah-buahan atau semisalnya. Itu tidak haram. Nah, yang haram itu ketika itu sembelihan. Ya, sembelihan. Sembelihan itu selain Allah. Isa bin Bas rahimahullah berdalil dengan itu boleh. Baik. Kira-kira bisa enggak antum mempraktekkan? Dikasih berkatan, ya, kemudian kasih pesan. Acara ini enggak syar'i, tapi berkatnya mbok jupo. Enggak mbok balekno. Berkatnya kamu terima. Ini acara bid'ah, enggak syar'i. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa, ya. Ini khan fidina anzani wa anzakumun. Di situ terjadi munakosyah. Ya. Syahmat al-Faqih. Alhamdulillah. Beliau berpendapat tidak boleh. Pokoknya untuk baik itu sembelian maupun tidak. Dan dulu sempat dulu di awal-awal tahun 90 berapa lupa saya, 90-an lah. Ketika Ali Hasan Abdul Hamid datang ke Indonesia, nah, waktu itu masih salafi, ya, dianggap salafi, nah, menjadi rujukan. Datang ke Indonesia, waktu itu di Jogja, nah, termasuk membahas masalah ini, ya, waktu itu. Di, bukan di masjid, ketika di ngobrol di maktabah gitu. Nah, juga termasuk membahas masalah ini, ya. Ini ikhtilafnya ulama tentang masalah sesuatu yang diperuntukkan untuk selain Allah yang dia bukan sembelihan, ya. Yang dia bukan sembelihan. Baik. Ini akan fitnah zaniwa azakum. Maka dengan ini kalau anak roti ini, anak buah ini bukan sembelihan. Ya. Mau dinikmati, ya. Kalau kita menguatkan pendapat yang boleh, ya monggo dinikmati. Ya. Nikmati. Terus sembelihannya bagaimana? Ya sekarang itu rata-rata enggak ada uang keselamatan nyembelih dhewe itu kena pasar. Ya. Mereka beli di pasar, beli jadi, ya. Enggak ada sembelian, bahkan untuk selain Allah pun enggak ada. Pasar-pasarnya muslimin itu dihukumi halal. Ya. Jadi ketika ada ayam-ayam potong yang kita beli di pasarnya kaum muslimin itu halal. Jangan kemudian, enggak mau coba semalai. Halal itu ke pasarnya kaum muslimin. Kalau Anda belanja di pasar Amerika, ya mungkin. Ya. Tapi ketika Anda beli di pasar kaum muslimin itu hukumnya halal. Nah, Anda ragu tinggal ketika makan ucapkan bismillah sudah selesai. Ya. Karena itu ayam-ayam potong yang kita beli di pasar-pasarnya kaum muslimin. Nah. Baik, kecuali ketika nyembelih mbok tunggoki. Nah, iki gak mocoi misalnya. Atau mengucapkan nama lain selain Allah itu jelas kamu dengar sendiri baru bisa kamu hukumi. Kamu proses sembelih enggak tahu baru roe dadi ya. Ya hukum dihukumi itu di pasar-pasar kaum muslimin halal ya. Tinggal ucapkan basmalah ketika makan. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Baik. Di bagi yang menguatkan pendapat tidak boleh untuk dimakan, juga jangan terlalu vulgar. Ya. Kota ane langsung dibuang nang tempat sampah. Nah. Lain sing ngekei kan getun, ini dikekei terus dibuat. Nah. Jadi langsung vulgar mungkin di hadapan orang syar'i. Nah. Ada yang ditolak, ada yang dibuat. Nah, ini. Bukan demikian cara untuk ingkarul mungkar, ya. Itu akan menambah apa kejelekan, imbas imit jeleknya. Nah, baik ngobrol baik-baik, nah, bukan dengan sikap yang demikian. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, disebutkan. Di dalam kitab Tauhid ketika ada dua orang yang melewati suatu kampung. Dan kampung itu memiliki sesembahan. Tidak ada yang boleh lewat ke kampung itu kecuali harus berkorban untuk berhala yang ada di situ. Nah, orang yang pertama berkorban dengan seekor lalat. Dia pun lolos, diperkenankan untuk lewat. Fadakhalan nar. Dia masuk dalam neraka. Orang yang kedua, enggak, saya tidak akan pernah sama sekali untuk mempersembahkan sesembahan atau sembelihan kepada selain Allah. Dia pun dibunuh pada khalal jannah dan masuk ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan sekecil apapun binatang yang disembelih, jika diperuntukkan selain Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini lalat. Ya. Lalat itu nek disembelih juga enggak bisa dimanfaatkan. Ya. Mau dimakan apanya? Nyembelih angel, ya. Oh, nyembelihnya itu. Nah. Jadi sembelih untuk selain Allah itu rata-rata tidak dimakan dagingnya. Ada sembelihan untuk menghormati para raja. Rajanya datang, dia sembelih, terus dibuang. Rata-rata demikian, enggak dinikmati sembelihannya itu. Sengaja untuk mengalirkan darahnya selesai untuk ta'zim. Pembangunan jembatan misalnya. Nyembelih kerbau atau sapi. Nah, sembelih selesai, dibuang, ditanam di bawah jembatan biar enggak horek, biar enggak runtuh. Nah. Dan nek lalat aja daholan nar, nek kebo terus gimana? Besar. Nah. Maunya tidak dilihat dari apa yang disembelih. Ya. Meskipun kecil ketika dia disembelih untuk selain Allah, ini syirik. Nah. Maka ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Sembelihan-sembelihan untuk selain Allah ini akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan jangan kita beranggapan zaman kita itu modern, ya. Enggak ada orang pakai-pakai sesajen-sesajen itu, ya. Mungkin ya, mungkin alhamdulillah mungkin mulai mereda. Kalau dulu kan banyak malam Jumat gitu sesajen, ya, ndok, rokok, kopi. Nah, mungkin saya kira sudah usul, sudah gak doyan rokok kayak gitu. Pakai rokok elektrik paling sekarang sesajennya. Dulu masih perempatan-perempatan banyak bunga-bunganya. Ya. Sekarang mungkin enggak ono paling ya. Paling diseneni tukang sapu nih. Ngotori dalan ya. Alhamdulillah ya. Tapi jangan kemudian kita merasa aman. Ya. Jangan merasa aman usulkan enggak ono, enggak masuk akal lah. Ya. Bahkan kadang-kadang orang yang berbuat demikian tuh orang-orang yang tinggi sekolahnya. Ya. Orang-orang masih percaya dengan klinik-klinik dan semisalnya. Nah, makanya Nabi Ibrahim AS pun khawatir terhadap dirinya. Wajudubuni wabani ya anak budal asna. Memohon kepada Allah dijauhkan diri beliau dan anak keturunan dari beribadah kepada berhala. Masih khawatir. Nah, demikian pula kita semestinya. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Termasuk dosa besar menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk selain Allah. Qala Al-Ala bin Abdurrahman an abihi, dari bapaknya Abdurrahman bin Ya'qub, ini bapaknya, anhani maula Ali Jadi Hanif maulanya Ali, budak yang dimerdekakan. Inna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu qala ya Hani, wahai Hani, madza yaquluna, orang-orang itu ngomong apa sih? Apa yang diperbincangkan orang-orang itu? Qala yad'una, mereka menganggap, mereka mengira, mereka mengaku, anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anda itu punya ilmu yang datangnya dari Rasulullah SAW. La tudhirhu, yang anda belum sampaikan. Kata mereka ini, mereka ngomong-ngomong, Ali itu punya ilmu datang dari Rasulullah, tapi belum disampaikan ke kita. Ada sesuatu yang masih disembunyikan. Fastakhraja zahifatan min sayfihi. Kemudian beliau pun minta dikeluarkan sahifah, lembaran dari pedang beliau. Fiha, di dalam sahifah itu, dalam lembaran itu tertulis, hada ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang aku dengar dari Rasulullah SAW. La'anallah, Allah melaknat, dijauhkan dari rahmatnya, man dhabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, ini syahidnya dibawakan di sini. Wa man tawalla ghaira mawali, dan orang yang berwala kepada selain nam mawalinya, ya, kayak tadi maula, ya. Nah. Walanallah al-aqli walidai, dan Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Walanallah muntagisa manaral ard, dan Allah melaknat orang yang mengurangi batasan-batasan tanah. Ini nanti akan dibahas satu persatu dalam babnya. Akhrajahul Hakim fi Shahih. Syahidnya di sini, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Kemudian man tawalla ghair mawali, dan al-aqli walidain, ini sudah lewat pembahasannya. Nanti poin yang terakhir ini akan disebutkan di bab setelahnya, setelah ini. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, bi isnadin jayyid min hadisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah, menyebut nama guru-gurunya ketika menyembelih, haram menyembelihannya. Menyembelih untuk sahibul qabr, untuk si mayit yang ada di kuburan, dibawa ayamnya ke situ, disembelih dan dibuang. Ya. Memang diperuntukkan untuk si mayit, ya. Diperuntukkan untuk si mayit, haram. Qala al-kabira sadisa wal khamsun, dosa besar yang ke-56. Man ghayyara manaral aq, orang yang merubah tanda-tanda tanah, batasan-batasan tanah. Lu'ina fi hadis Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaknat di dalam hadis Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi kita sebutkan. Ya. Wa rawa Amr bin Abi Amr an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man ghayyara tuhuma al-ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah tuhum, disebutkan di footnote nomor 6. Tuhumul ard qala Ibnu al-Aziz in nihaya ma'alimuha wa hududuha, tanda-tandanya dan batasan-batasannya. Ya. Batasan tanah dipindah-pindah, patokan tanahnya dipindah sehingga tanahnya menjadi luas, ketambahan 1 meter, 2 meter. Ya. Ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala besar. Nah. Jadi permasalahan tanah ya, ini berbahaya. Baik. Sedikit aja tanah itu kita ambil tanpa hak dengan merubah ya, dengan merubah patoknya ya, diundurkan ya, termasuk dosa besar. Nah. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ketika kita ragu-ragu dengan tanah sebelah ya, lebih hati-hatinya untuk ditinggalkan. Nah, jangan kemudian memaksakan untuk kita ambil padahal kita juga ragu, ini wong patoke hilang. Ini dosa besar. La'anallah man gamahul a'ma anis sabi. Allah melaknat orang yang gamahu ai adalla walam yubayyin walam yursyid, orang yang tidak menuntun, orang yang buta dari jalan. Dibiarkan orang yang buta itu jalan di tempat-tempat berbahaya ya. Tidak dituntun, tidak diingatkan, nah, tidak diselamatkan ya, dinjarno. Ini mendatangkan laknat. Walaupun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala besar-besar. Man gamahul a'ma anis sabil. Baik. Kemudian la'anallahu man sabba walidayhi, Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Sudah kita bahas ini. Dia mencela orang tua temannya, kemudian temannya balas mencela orang tuanya. La'anallahu man amila 'amala qaumi Lut. Dan Allah melaknat orang yang menjalankan amalannya kaumnya Lut. Ya. Orang-orang homoseksual. Nah. Menyenangi sesama jenis. Nah. Apa? LGBT. Ya. Nah, ini mendatangkan laknat. Ya. Azabnya yang Allah turunkan luar biasa bagi kaumnya Lut. Nah, di negeri Sodom. Ya. Ini mendatangkan laknat bagi pelakunya. Baik. Ada yang berpendapat hukumannya dia dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dilemparkan dari atas sambil dilempari batu. Nah, ini bagi orang-orang pelaku amalan kaumnya Lut. Ya. Rawahu Abdul Aziz Ad-Darawardi an Amr wa zada fi. La'anallah man waqa ala bahimatin, Allah melaknat orang yang menggauli binatang. Ya. Nah, ini semua perbuatan mendatangkan laknat. Nah, uqtulu al-fa'il wal maf'ul. bunuhlah al-fa'il, pelakunya dan objeknya. Baik, semuanya mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Naam. Al-kabira sabi'a wal khamsun. Dosa besar yang ke-57. Sabu akabir sahabat. Mencela para pembesar sahabat, tokoh-tokoh sahabat. Ini kerjaannya orang-orang Rafidhah. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna Allah azza wa jalla qala. Bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, sungguh aku telah umumkan perang dengannya. Rawahul Bukhari. Allah umumkan perang bagi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqu. Orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi wali itu enggak ada seragam khusus. Jubahat, imamat, jenggotan. Enggak ada. Apa pakaian-pakaian khusus untuk wali-wali Allah. Nah, dan tentunya orang itu juga tidak tahu dia wali atau bukan. Ya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, tentunya itu Allah yang mengetahui. Nah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya kitab kecil, Kutaib. Nah. Al-Furqan, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Jadi kalau ada orang mengaku dia itu wali, ini perlu dipertanyakan. Karena tidak ada ciri-cirinya wali itu. Wali itu cirinya bagaimana sih? Tidak ada. Jadi enggak ada orang yang ngaku saya waliullah, itu enggak ada. Sing ngaku saya wali santri yo banyak. Nek waliullah enggak ada. Baik, sehingga kalau ada orang ngaku kok sebagai wali sehingga kemudian mengajarkan ajaran-ajaran baru, itu perlu dipertanyakan. Ya. Namanya seorang wali itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa, sehingga tinggal dilihat sepak terjang dia itu bagaimana. Apakah dia itu min ahli sholat? Kalau dia orang yang gemar sholat, ya mungkin dia wali Allah. Sholat aja enggak misalnya. Tidak kelihatan di raut wajahnya dia itu orang baik. Jadi orang itu bisa terpancar dari wajahnya, dia itu orang baik atau tidak. Ya. Terpancar dari wajahnya. Nah, enggak pernah tersentuh air wudu, enggak pernah meletakkan dayanya untuk sujud. Ya. Kemudian dia mengaku wali Allah. Ya. Itu sangat jauh. Orang yang beriman dan orang bertakwa itulah wali Allah. Ini khan fidina azani wa a'azakum. Sehingga disebutkan, meskipun dia itu bisa sholat di atas daun, ya, ketika dia kemudian bukan orang yang beriman dan bertakwa, dia bukan wali Allah. Dia wali syaitan. Dan orang yang paling afdol aja Rasulullah itu enggak pernah nyontohi sholat di atas daun. Di pojok. Apa di pojok pohon. Enggak pernah dicontoh yang semacam itu. Nah. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan menghina, jangan mencela, jangan membicarakan, merendahkan sahabatku. Fawallati nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, emasnya sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadim, tidak nyampe satu mud dari mereka, wala nasifa, enggak nyampe pula separuhnya. Kalian enggak akan bisa ngejar keutamaan sahabat. Kalian berinfak segunung Uhud emas, enggak bisa nyampe satu mud. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, muttafaqun alaih. Hadis ini terkait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan kepada Khalid bin Walid ketika terjadi perselisihan dengan Abdurrahman bin Auf. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengingatkan tentang keutamaan para sahabatnya. Jangan kalian merendahkan dan meremehkan sahabatku. Ini beliau ucapkan kepada sahabat pula, kepada sahabat yang keislamannya itu kalah dari sahabat yang lain. Jangan kalian mencela. Apalagi kemudian orang-orang yang datangnya belakangan dan sangat belakangan. Baik, maka termasuk dosa besar ketika mencela para sahabat, merendahkan para sahabat. Ini kerjaannya Syiah Rafidhah. Mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Abu Hurairah. Nah, mengkafirkan para sahabat. Baik, ini pekerjaannya mereka. Maka keutamaan mereka itu begitu besarnya, sampai pun ketika kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyamai keutamaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ini masuk Islamnya berbeda. Ketika perang Uhud, Khalid bin Walid masih menjadi panglimanya musyrikin. Sehingga masuk Islamnya lebih duluan Abdurrahman bin Auf. Ketika dua sahabat ini sudah masuk Islam, terjadi perselisihan. Kemudian Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, Rasul pun menyatakan dengan hadis la tasubbu ashabi. Jadi khitabnya ini diarahkan kepada Khalid bin Walid, panglima yang luar biasa. Jangan mencela sahabatku. Kalau kalian itu berimpa dengan segunung Uhud emas, gak akan bisa menyamai satu mudnya sahabat ketika berimpa. Gak akan nyamai. Ini kelasnya Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kemudian kalau kelasnya kita dengan mereka? Ini masih ketemu sahabat, dan juga termasuk sahabat Khalid bin Walid, masih sahabat. dan jasanya luar biasa, panglima, ya, panglima perangnya kaum muslimin. Nah, masih Rasul menyatakan jangan mencela sahabatku. Ya, berarti maka tadi disebutkan di sini akabir sahabat, sahabat-sahabat senior, ya, sahabat-sahabat senior, jangan mencela mereka. Baik, sehingga mandatnya Ahlussunnah wal Jamaah diam, tidak membahas permasalahan yang terjadi di kalangan para sahabat, ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, nah, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Tidak perlu dibahas siapa yang salah, siapa yang benar, tidak perlu dibahas. Itu orang kurang kerjaan. Nah, semuanya para sahabat, ya, semua sahabat. Nah, Anda menyatakan jika ada dua orang muslim yang berseteru dan berperang, berarti pasti salah satunya kafir. Tidak akan mungkin muslim dengan muslim pun berseteru. Itu kaidah yang keliru. Nah, kalau diterapkan di sahabat ini berarti salah satunya kafir. Nah, maka mandat Ahlussunnah wal Jamaah diam dari perselisihan para sahabat. Nah, mereka semuanya mujtahid. Ya, ada ijtihad yang tepat, nah, mendapatkan dua pahala. Ada juga yang kemudian ijtihadnya salah. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Insyaallah taala. Naam. Baik, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Mukbil, Syekh Muhammad bin Shalih Zaimi rahimahullah. Idza taraka rajulun at-tasawudil awal, jika seorang itu meninggalkan tasawud awal, farafa, dia berdiri enggak tasawud awal, walakin tarajika bala ayatimul qiyam, tapi kemudian dia balik lagi duduk sebelum sempurna berdirinya, sebelum tegak berdiri dia balik lagi, dia ingat atau diingatkan makmumnya. Bahal isra'ulah sujudu sahwi amla, apakah disyaratkan baginya nanti sujud sahwi atau tidak? Ya. Kalau sudah tegak berdiri, tidak boleh untuk balik. Ya. Meskipun makmumnya subhanallah, subhanallah, tapi imam kalau sudah berdiri tegak, tetap tidak boleh untuk balik untuk duduk. Ya. Jangan nuruti makmumnya. Nah, makmum meskipun terus subhanallah, subhanallah, tidak usah direken terus. Terus lanjutkan rakaat yang ketiga, ajak balik. Ya. Baik. Nasiyat tasyahudul awal, lupa tasyahud pertama, wa nahadha, kemudian bangkit walakin lam yastatim qa'iman, tapi belum sempurna berdirinya. Fa inna yajibu ala yarji'a ila idza dzakara, dia wajib untuk balik jika dia ingat sebelum sempurna berdirinya. Li'anna lam yasul lam yasri ila ruknil ladzi yali, karena dia belum sampai rukun yang berikutnya, apa berdirinya, belum sampai pindah ke rukun berikutnya. Dia wajib untuk balik. Nah. Walakin hal yajib alai sujud sahwi amla. Tapi apakah dia wajib sujud sahwi atau tidak? Minal ulama man qala, sebagai ulama menyatakan inna la yajib alai sujud sahwi, tidak wajib baginya sujud sahwi. Li'anna lam yasil ila ruknil ladzi yali, karena dia belum sampai ke rukun yang berikutnya. Ya, tidak wajib. Wali hadisin warada fi dzalika, itu ada hadisnya, kata sesemen wa fi syai'un min dha'fi, tapi hadis yang dhaif. Ya. Wa minum man qala yumdaru, sebagian menyatakan dilihat dulu, in kana ilal qiyam aqrab, jika lebih dekat ke berdirinya, ya, tinggal seperempat berdirinya, ya, sudah melewati posisi rukuknya, sudah sedikit sudah mau tegak berdiri. Nah, wajib alaih sujud sahwi, dia nanti wajib sujud sahwi. Wa in kana ilal julus aqrab, jika lebih dekat ke duduknya, masih belum berdiri sempurna, masih baru ancang-ancang misalnya, lam yajib alaihi sujud sahwi, tidak wajib untuk sujud sahwi. Fa in sajada, kalau dia sujud sahwi, fa inna la nunkiru alaihi, kami tidak mengingkarinya. Wa illam yasjud fa innana la na'muru bidzalika, jika tidak sujud kami pun tidak memerintahkan untuk itu. ancang-ancang gini, makmumnya tahu, subhanallah, balik lagi. Nah, maka enggak perlu sujud nantinya. Ada yang ngasih apa patokan, apa ukuran? Selama tumit itu belum berpisah dari pantatnya, nah, masih nempel, ini enggak sujud. Ya. Tapi kalau sudah berpisah, sudah ancang-ancang seperempat gini, subhanallah terus turun, ya, balik dia nanti sudah tahu. Ya, ada yang ngasih demikian. Tapi tadi seperti Bismillahirrahmanirrahim, nah, pokoknya lebih dekat ke duduk, masih posisi duduk, ya, masih mungkin baru sedikit dia mau bergerak naik, tapi diingatkan dia balik, nah, kata beliau tidak sujud sahwi nantinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.